Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah, salatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa man ittaba'a al-huda amma ba'd. Ikhwani fi din wal akhawati fillah rahimani wa rahimakumullah. Alhamdulillah, pada malam hari ini kita lanjutkan pembahasan kita mengkaji kitab At-Tauhid Alladhi huwa haqqullahi ala al-abid karya Al-Syeikh Muhammad bin Abdul Wahab bin Sulaiman Al-Najdi Al-Tamimi rahimahullah. Kita masih pada bab man haqqaqa tauhid dakhala al-jannata bighairi hisab. Siapa yang menyempurnakan tauhid maka dia akan masuk ke dalam syurga tanpa hisab. Baik. Pada pertemuan yang lalu telah kita bacakan sebahagian hadis pada bab. Kita telah sampai pada ucapan Sa'id bin Jubair, di mana Sa'id bin Jubair setelah mendengarkan hujjah dari Husain bin Abdurrahman, mendengarkan dalilnya Husain bin Abdurrahman tentang kenapa beliau mencari orang meruqyah dia. Apa alasan Husain mencari atau meminta seseorang untuk meruqyah sengatan hewan berbisa atau binatang berbisa yang menyengat dia? Setelah disampaikan dalilnya, maka Sa'id bin Jubair memuji beliau dengan berkata, "Qad ahsana man intaha ila ma sami'ah." Sungguh telah berbuat baik orang yang berhenti pada apa yang dia dengarkan. Artinya telah bagus orang yang beramal sesuai dengan dalil. Karena Husain bin Abdurrahman itu beramal berdasarkan dalil yang dia dapatkan, maka dipuji. Kemudian beliau berkata, "Walakin haddatsana Ibnu Abbas." Akan tetapi kata Sa'id kepada Husain, ada sebuah hadis yang diceritakan kepada saya oleh Ibnu Abbas. Ada sebuah hadis dari Nabi yang sampai kepada saya dari sahabat Abdullah Ibnu Abbas. Jadi di sini Sa'id bin Jubair tidak mempermasalahkan apa yang dilakukan oleh, tidak mengharamkan atau tidak mengatakan haram apa yang dilakukan oleh Husain ibnu Abdurrahman. Kenapa? Karena memang ada dalil. Dan ada dalil yang dia jadikan patokan untuk meruqyah, untuk diruqyah penyakit yang menimpa dia. Hanya saja ada sebuah hadis yang lebih bagus untuk kita amalkan. Ada sebuah hadis yang lebih bagus untuk diamalkan daripada hadis yang diamalkan oleh Husain ibn Abdurrahman. Apa hadisnya? Beliau sebutkan. Ya. Jadi apa yang dilakukan oleh Husain ibn Abdurrahman? Meminta orang untuk meruqyah dia, itu tidak mengapa. Bukan haram. Ya. Akan tetapi ada sebuah hadis yang bagus. Di mana dalam hadis itu disebutkan keutamaan bagi orang yang meruqyah dirinya sendiri, tidak minta kepada orang lain untuk meruqyah dia. Jadi, yang bagus itu adalah meruqyah diri sendiri, jangan meminta orang. Adapun yang dilakukan oleh Husain tadi, meminta orang untuk meruqyah dia, itu tidak mengapa, tidak haram. Akan tetapi ada yang lebih baik, Ada yang lebih baik, apa itu? Meruqyah diri sendiri, jangan minta orang. Oleh karena itu, Sa'id bin Junayd di sini berkata, akan tetapi setelah Na'am memuji apa yang dilakukan oleh Husain karena beramal dengan dalil, beliau berkata, akan tetapi ada sebuah hadis yang disampaikan kepada saya melalui Ibnu Abbas dari Nabi sallallahu alaihi wasallam. Rasulullah bersabda, sampaikan hadis ini kepada Husain. Apa hadisnya? Beliau menceritakan dari awal. Kata Sa'id bin Jubair, Abdullah bin Abbas menceritakan kepada saya dari Nabi sallallahu alaihi wasallam, Rasulullah bersabda. Kata Rasulullah, "Uridat alayya al-umam." Aku pernah diperlihatkan kepadaku umat-umat terdahulu. Pernah diperlihatkan kepadaku umat-umat terdahulu. Nah, dan ini salah satu mukjizat dari mukjizat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, di mana umat-umat terdahulu diperlihatkan kepada Nabi. Padahal mereka sudah berlalu. Iya kan? Ini perkara gaib. Tetapi ini salah satu kelebihan dan mukjizat yang ada pada Rasulullah, di mana umat-umat terdahulu diperlihatkan kepada Rasulullah. Dan sebagian ulama menyebutkan bahwa kejadian ini, kejadian diperlihatkannya umat-umat terdahulu kepada Nabi, itu terjadi pada malam Lailatul Isra wal Mi'raj. Ketika Nabi melakukan Isra dan Mi'raj, disitulah Nabi diperlihatkan umat-umat terdahulu. Baik. Maka Nabi berkata, "Fara'aitun Nabiyya wa ma'ahu ar-rahtu." Maka dari umat-umat terdahulu yang diperlihatkan kepadaku, saya melihat ada seorang Nabi. Saya melihat ada seorang Nabi, tidak disebutkan siapa Nabinya. Wa ma'ahu ar-rahtu. Nabi itu pengikutnya ar-rahtu. Yang mengikuti dia, yang mengikuti dakwahnya, hanyalah ar-rahtu. Ar-rahtu itu bilangan 1 sampai 9, tidak sampai 10. Perhatikan. Jadi ada seorang Nabi yang saya lihat, yang mengikuti dia, yang mengikuti dakwahnya, tidak sampai 10 orang. Bayangkan, seorang Nabi pengikutnya berapa? Tidak sampai 10 orang. Wan nabiyya wa ma'ahu ar-rajulu wa ar-rajulan. Dan di antara Nabi yang ada, aku lihat pula ada Nabi, pengikutnya hanya 1 atau 2. Pengikutnya berapa? 1, ada yang 2. Wan nabiyya wa laysa ma'ahu ahad. Bahkan ada seorang Nabi yang saya lihat, tidak ada satupun pengikutnya. Tidak ada. Tidak ada satupun pengikutnya. Perhatikan di sini. Di sini sangat penting untuk kita cermati di sini. Ketika Nabi diperlihatkan umat-umat terdahulu, maka Nabi melihat beberapa Nabi. Di antara Nabi itu ada yang pengikutnya hanya 1 sampai 10, tidak sampai 10 orang. Ada yang pengikutnya 1 saja, ada yang pengikutnya 2 saja. Bahkan ada Nabi yang tidak ada satupun pengikutnya. Tidak ada. Ikhwani wal akhwati fid din azzakumullah. Dari hadis ini, dari pemaparan Rasulullah, pengkhabaran Rasulullah kepada kita, Al-Syeikh Shalih Al-Fauzan berkata, "Naam. فهذا فيه دليل على أنه لا يحتج بالكثرة." Kata beliau, maka di sini terdapat dalil dari ucapan Nabi tadi, terdapat keterangan, terdapat dalil bahwasanya seseorang itu atau kebenaran itu bukan tolak ukurnya karena banyaknya yang ikut. Ini perhatikan. Jadi kebenaran itu bukan dilihat karena banyak yang ikut. Bukan itu patokannya, bukan itu ukurannya. Untuk melihat kebenaran benar atau tidaknya, lihat kalau banyak ikut benar itu. Bukan itu. Perhatikan ya. Bukan itu jawab sekalian. Kenapa? Karena kalaulah itu sebagai timbangannya, kalaulah banyak yang ikut sebagai timbangan kebenaran, maka perhatikan bagaimana Nabi tadi. Di antara Nabi yang ada yang pengikutnya sampai satu saja atau dua orang. Bahkan ada Nabi yang tidak ada pengikutnya sama sekali. Nah, apakah kita berkata Nabi itu salah? Tidak mungkin. Maka kebenaran itu bukan diukur karena banyaknya manusia yang ikut. Iya. Nah, jadi ada manusia yang tidak, ada Nabi yang tidak ada pengikutnya. Nabi Ibrahim alaihi salatu wassalam, Nabi Ibrahim alaihi salatu wassalam adalah Nabi yang mulia. Bahkan beliau adalah Khalilullah, kekasih Allah yang tertinggi. Dan tidak ada Nabi yang diangkat oleh Allah sebagai kekasih kecuali dua. Nabi kita dan Nabi Ibrahim. Betul-betul telah mencapai hullah Khalilullah. Khalil itu lebih tinggi daripada Habib, kekasih. Kekasih yang paling tinggi. Tidak ada yang mengalahkan di atasnya. Tidak ada lagi di atasnya. Tapi bersamaan dengan itu jamaah sekalian, Ibnu Abbas berkata, "Walam yakun fi zamanihi ahadun 'ala al-Islam ghairuhu." Tidak ada satupun. Tidak ada satupun yang berislam bersama Nabi Ibrahim kecuali dia sendiri. Perhatikan. Jadi Nabi Ibrahim alaihi salatu wassalam pada zaman itu tidak ada yang bersama dia satupun. Tidak ada. Bahkan ayahnya sendiri kafir. Tidak ikut kepada dakwah beliau. Jadi tidak ada pengikutnya Nabi Ibrahim. Nah, tidak ada. Nah, apakah kita berkata apa yang dibawa oleh Nabi Ibrahim itu salah, batil? Tidak mungkin. Nah, berarti betapa banyak manusia yang sesat waktu itu. Bahkan seluruh manusia sesat, hanya Nabi Ibrahim yang benar. Nabi Nuh alaihi salatu wassalam, Nabi Nuh, ya, berapa lama berdakwah? وَلَقَدْ أَرْسَلْنَا نُوحًا إِلَىٰ قَوْمِهِ, kata Allah dalam surah Al-Ankabut, sungguh kami telah mengutus Nabi Nuh kepada kaumnya. Diutus untuk berdakwah berapa lama? فَلَبِثَ فِيهِمْ أَلْفَ سَنَةٍ إِلَّا خَمْسِينَ عَامًا. Kemudian Nabi Nuh tinggal berdakwah di kaumnya berapa lama? 1000 tahun dikurangi 50. Berapa itu? 950 tahun berdakwah Nabi Nuh. Bayangkan, 950 tahun berdakwah, berapa pengikutnya? Coba lihat, berapa pengikutnya? Sebahagian ahli sejarah berkata hanya 10. Kalau Ibnu Abbas berkata, Ibnu Abbas dalam tafsir At-Tabari berkata, hamala Nuhun na'ahu fis safinati 80 insanan. Kata Ibnu Abbas, Nabi Nuh membawa manusia bersama dia di atas perahu, berapa orang yang dibawa? 80. Berarti yang ada di atas perahu hanya itu yang beriman, selebihnya kafir tenggelam. Yang ikut kepada Nabi Nuh di atas perahu itulah yang beriman. Berapa orang? Kata Ibnu Abbas, 80 orang. Laki-laki dan wanita, masuk semua. Subhanallah. 950 tahun berdakwah, yang ikut kepada dakwah Nabi Nuh hanyalah 80 orang saja. Bahkan anaknya sendiri ikut kafir dan tenggelam. Anaknya Nabi Nuh. Nah, jadi ikhwani fillah azzakumullah, kebenaran itu bukan dilihat dari banyaknya orang yang ikut. Tidak. Tidak begitu. Nah, jadi ada orang yang ketika berselisih langsung melihat, ah, kenapa banyak orang yang ikut? Ya kan begitu. Kamu cuma berapa orang, bahkan yang ikut kamu orang-orang miskin, orang-orang lemah. Coba lihat yang ikut sana itu, ribuan. Masa semua orang sesat itu? Kan begitu. Padahal di situ ada dokter, ada profesor, ada kiai, ada ini, ada itu. Bahkan di situ ada Andre Gurupta dan seterusnya. Masa salah semua? Ya kan? Perhatikan. Nah, ya, jadi kebenaran itu bukan dilihat karena banyaknya orang. Bahkan Ibnu Mas'ud, Abdullah Ibnu Mas'ud, sahabat Nabi, ketika Nabi menyebutkan tentang perpecahan umat, Nabi mengatakan, وَسَتَبْتَرْكُ أُمَّتِي عَلَى ثَلَاثٍ وَسَبْعِينَ فِرْقَةً. Sungguh umatku akan terpecah menjadi 73 golongan. كُلُّهَا فِي النَّارِ. Semua golongan akan masuk neraka. Coba lihat banyak yang sesat. Ya. 73 golongan semuanya masuk neraka kecuali satu saja yang tidak. Coba lihat dari 73 satu yang tidak. Coba lihat Nabi sendiri menyebutkan itu. Berarti lebih banyak yang sesat, lebih banyak masuk neraka daripada yang masuk surga. Nah, kalau diukur banyaknya, bagaimana dengan hadis Nabi tadi? Iya. Maka Nabi ditanya, yang manakah yang masuk surga itu? Yang manakah yang kelompok yang benar itu ya Rasulullah? Maka Nabi menjawab, al-jama'ah. Dia adalah al-jama'ah. Dia adalah al-jama'ah. Iya. Maka Abdullah bin Mas'ud, sahabat Nabi, berkata, al-jama'atu, yang dimaksud jama'ah dalam hadis adalah ma wafaqal haqqa wa in kunta wahdak. Berarti kan ucapan beliau, Masya Allah, segala sesuatu, siapa saja yang mencocoki kebenaran walaupun dia sendiri. Itulah jama'ah. Itulah yang dimaksud dalam hadis. Jadi bukan organisasi tertentu, bukan partai tertentu, bukan golongan tertentu, bukan komunitas tertentu, tetapi kata Abdullah bin Mas'ud, siapa saja yang berada di atas kebenaran walaupun dia sendiri, itu jamaah. Itulah jamaah. Nah, siapa saja yang berada di atas kebenaran, dan seseorang dikatakan berada di atas kebenaran kalau dia berada di atas Al-Quran dan Sunnah, itulah yang berada di atas kebenaran. Nah, oleh karena itu Asy-Syaikh Shalal Fauzan berkata, "Faman kana 'alal haqq wa ma'ahu dalilun min kitabillahi wa sunnati rasulih, fahada huwa alladhi yu'khadhu biqawlihi wa yuqtada bihi." Maka siapa saja yang berada di atas kebenaran, bagaimana di atas kebenaran itu, dia punya dalil, kata beliau. Punya dalil dari Al-Qur'an dan dari Sunnah. Kata beliau, inilah yang diambil ucapannya dan diikuti. Ini yang diambil ucapannya dan diikuti. Amma man khalafa ad-dalil, adapun yang menyelisihi dalil, menyelisihi Al-Qur'an, menyelisihi Sunnah, fala ibrata bihi hatta walau kanu kasrat. Maka tidak ada ibrah di situ. Tidak ada patokan di situ. Tidak dianggap itu, kata beliau, tidak dianggap walaupun mereka jumlahnya banyak. siapa yang menyelisihi dalil Al-Quran dan Sunnah, maka tidak ditoleh, tidak dianggap, tidak diperhitungkan walaupun jumlahnya banyak. Kenapa? Karena yang dijadikan patokan itu siapa yang berada di atas dalil Al-Quran dan Sunnah, itulah yang benar. Bukan melihat banyaknya manusia. Bukan melihat banyaknya manusia. Iya. Yeah. Bahkan Nabi sendiri sallallahu alaihi wasallam menyebutkan bada'an Islamu ghariba. Pada awalnya Islam itu datang dalam keadaan apa? Asing, aneh. Aneh di tengah-tengah manusia. Ketika Nabi pertama kali membawa dakwah Islam, maka apa yang terjadi? Gharib, aneh di kalangan masyarakat. Kenapa aneh? Karena masyarakat itu sudah terbiasa bertahun-tahun begitu, ternyata datang Rasulullah menyelisihi kebiasaan mereka. Dianggap aneh. Ya kan begitu? Wa sayaudu ghariba, kata Nabi. Dan Islam itu akan kembali menjadi asing nanti. Akan kembali menjadi aneh. Fatuba lil ghuraba. Dan beruntunglah, kata Nabi, beruntunglah mereka yang terasing di tengah-tengah manusia. Nah, beruntunglah mereka. Dalam riwayat yang lain, alladzi yuslihu inda fasadin nas, beruntunglah mereka yang ghuraba. Siapa mereka? Yang berusaha memperbaiki di tengah banyaknya manusia yang rusak. Berusaha mengembalikan manusia kepada Islam yang benar, Islam yang murni, Islam berdasarkan Al-Quran dan Sunnah di atas pemahaman para as-salafus salih. Bukan Islam nenek moyang, bukan Islam ikut-ikutan, bukan itu Islam. Bukan Islam melihat banyak orang, itu sana banyak pengikutnya, di situ saja. Berlalu masa, berkurang pengikutnya, datang dari kelompok berikutnya, banyak pun di situ lagi. Bukan itu Islam. Bukan melihat banyak pengikut. Bahkan kalau kita melihat Al-Quran, jamaah sekalian, kalau kita melihat Al-Quran, membaca Al-Quran, Masya Allah, setiap Allah menyebutkan banyak manusia, maka tidak pernah Allah menyebutkan baik. Tidak pernah. Coba buka Al-Quran. Setiap Allah menyebutkan manusia yang banyak, kelompok manusia yang banyak, tidak pernah kita dapati Allah menyebutkan apa? Bagus itu. Selalu menyebutkan jelek, selalu menyebutkan negatif. Banyak Al-Quran, banyak ayat dalam Al-Quran. Seperti misalnya dalam surah Naam Al-A'raf. Dalam surah Al-A'raf ayat 187, Allah berfirman, walakinna aktsaran nasi la ya'lamun. Akan tetapi kata Allah, kebanyakan manusia, perhatikan, kebanyakan manusia, kenapa mereka kata Allah, la ya'lamun, tidak punya ilmu. Itulah kebanyakan manusia, tidak berilmu. Nah, kalau kebanyakan manusia tidak berilmu, kira-kira bagaimana? Kalau kita berilmu bagaimana kira-kira? Ya? Ini kata Allah, kebanyakan manusia itu tidak punya ilmu. Tidak punya pengetahuan tentang agama. Itu kebanyakan manusia. Dan benar. Benar. Nah, dan mereka yang gampang diseret. Yang tidak punya ilmu agama. Nah, yang mana kalau tidak punya ilmu agama, maka dia gampang tertipu. Tertipu dengan penampilan. Penampilan itu gampang dibuat. Kan begitu. Orang yang tidak punya ilmu tertipu dengan tebalnya surbannya, panjangnya jenggotnya, bawa tongkat, pakai jubah, bawa tasbih, itu sudah wali itu. Itu yang terbaik. Nah, apalagi kalau orangnya membuat-buat seakan-akan di hadapan orang, diam, pendiam, Masya Allah itu. Bahkan sekarang, jelaskan ya, sekarang. Nah, ada produk kami dapatkan. Jadi orang-orang Syiah itu tokoh-tokohnya itu dikesankan bercahaya wajahnya. Mereka punya alat, punya teknik. Ya, ada mobilnya mereka, di dalamnya ada alat yang ketika orang melihat Masya Allah itu tokoh Syiahnya itu bercahaya wajahnya, sehingga orang itu Masya Allah bercahaya wajahnya imam, benar. Padahal apa? Berzina, ya, homoseks, dan seterusnya, kebanyakan mereka begitu. Jadi mereka gampang tertipu dengan penampilan. Itu orang-orang yang tidak punya ilmu. Dan seperti itulah kebanyakan manusia, kata Allah. Kebanyakan manusia itu tidak punya ilmu. Tidak punya ilmu. Makanya manusia itu, kebanyakan mereka tidak mau belajar. Tidak mau belajar. Nah, kalau ada tabligh akbar atau ada ceramah daurah, banyak juga. Tapi dibandingkan dengan konser musik, yang mana lebih banyak? Konser musik. Bahkan rela, apa banyak, macam-macam. Coba lihat, itulah kebanyakan manusia. Kebanyakan manusia tidak berilmu. Mau kita ikut mereka? Tidak mungkin, jemaah sekalian. Allah Subhanahu wa taala juga berfirman dalam ayat yang lain. Naam, dalam surah Al-Baqarah 243, walakinna aktsaran nas la yashkurun. Akan tetapi kata Allah, kebanyakan, perhatikan lagi-lagi Allah menyebutkan apa? Aktsarun nas, kebanyakan manusia itu apa? Tidak bersyukur. Tidak bersyukur. وَقَلِيلٌ مِنْ عِبَادِيَ الشَّكُورُ, sangat sedikit dari hamba-hambaku yang bersyukur. Berarti yang kebanyakannya apa? Kebanyakan manusia apa? Kufur terhadap nikmat Allah. Yang bersyukur berapa? Sedikit. Nah, dalam ayat yang lain, dalam surah Ar-Ra'd ayat 1, Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman, وَلَكِنَّ أَكْثَرَ النَّاسِ لَا يُؤْمِنُونَ. Akan tetapi kebanyakan, perhatikan, Allah menyebutkan lagi, aktsar nas, kebanyakan manusia apa? Tidak beriman. Tidak beriman. Nah, dalam ayat yang lain, kata Allah Subhanahu wa taala dalam surah Yusuf, wa ma aktsarun nas walau harasta bi mu'minin. Kebanyakan manusia itu tidak akan beriman. Walaupun kamu wahai Muhammad bersemangat untuk membuat mereka beriman. Walaupun kamu punya semangat, punya gira untuk mendakwahi mereka, memang seperti itulah kebanyakan manusia tidak mau beriman. Tidak mau. Nah, jadi ikhwan fillah wal akhwat fillah, ya, kebanyakan itu bukan ukuran, ya. Jangan melihat kebanyakan manusia. Jangan melihat. Antum berada di suatu lingkungan, antum punya dalil, punya Al-Quran, punya sunnah sahih, pegang itu, pegang itu, bersabar di atasnya, dan jangan takut dengan celaan orang-orang yang mencela, pegang itu. Itulah kebenaran. Dalil Al-Quran dan sunnah itulah kebenaran. Bukan karena ucapan manusia, bukan itu kebenaran. Kebenaran itu ada dalil. Maka kalau kita sudah memiliki dalil yang kokoh, yang kuat, maka pegangi dalil itu. Walaupun harus mendapatkan gangguan dari manusia. Seperti itulah sunnatullah. Siapa yang ini berpegang kepada kebenaran, maka harus menanggung resiko. Harus, tidak mungkin tidak. Oleh karena itu Rasulullah menyebutkan, akan datang nanti suatu saat hari-hari kesabaran, ayyam as-sabr, kata Nabi, akan datang suatu saat nanti hari-hari yang mana pada hari-hari itu manusia butuh untuk banyak bersabar. Kenapa? Al-muttabi'u sunnah, kata Nabi, kal-qabidi alal jabr. Di mana pada hari itu orang yang berpegang kepada sunnah, yang berpegang kepada kebenaran, seperti dia memegang bara api. Seperti memegang bara api. Panas, berat. Berisiko kalau dipegang itu sunnah, berisiko. Seperti memegang bara api. Kira-kira bagaimana itu? Masya Allah, berat rasanya. Saya pegang ini, Seakan-akan ini saya lepas saja. Tidak sanggup saya mendengarkan cemoohan orang. Tidak sanggup saya menghadapi keluarga sendiri. Tidak sanggup saya dicela. Tidak sanggup saya dicaci maki. Tidak sanggup saya dikucilkan. Tidak sanggup. Saya mau lepas saja ini bara api. Memang begitu, resiko panas rasanya. Tetapi kalau antum lepas, coba kalau antum lepas, apa yang antum pakai untuk berjalan di tengah kegelapan? Dunia ini gelap, maksiat, syahwat, syubhat. Maka apa yang kita butuhkan untuk berjalan di tengah kegelapan dunia? Ilmu Al-Quran dan Sunnah. Maka ilmu itu ibarat apa? Cahaya yang kita pegang. Kalau kita lepas, jatuh kita ke dalam jurang, kita tidak lihat. Tapi kalau kita pegang, selama kita tahu, oh ini jalan yang benar, ini ada lubang, kita terhindar, ini ada begini di depan. Tapi apa resikonya apa? Tangan ini harus terbakar. Itulah kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Maka ikhwani fi din azzaqullah, bersabar di atas kebenaran. Nah, bersabar di atas kebenaran, jangan tertipu dengan banyaknya manusia. Nah, oleh karena itu ikhwani fi din azzaqullah, seorang tabi'in yang bernama Fudail bin Iyad. Fudail bin Iyad berkata, "Ilzam tariqal huda wa la yadurruka qillatus salikin." Kata beliau, kokohlah. Ilzam, kokoh. Nah, tegar. Tegarlah kalian dalam mengikuti petunjuk, jalan-jalan petunjuk. Jalan-jalan yang benar. Tegar kalian. Maka kalau kalian tegar, nah, tidak membahayakan kalian sedikitnya orang yang ikut. Tidak ada masalah. Sedikit yang ikut tidak ada masalah, tidak berbahaya bagi kalian, tidak bermudarat bagi kalian, tidak merugikan kalian karena sedikit yang ikut. Wa iyyaka wa turuqat dalalah, dan hati-hati kamu, waspada kamu dari mana? Dari jalan-jalan kesesatan. Hati-hati. Wa la taghtar bi kasratil halikin. Jangan sekali-kali kamu tertipu, terpedaya dengan banyaknya manusia yang binasa. Hati-hati dari jalan-jalan kesesatan, waspada. Jangan kamu terpedaya, tertipu, tidak sabar. Naam, melihat banyaknya orang yang binasa. Nah, maka ikhwani fillah jazakumullah, sekali lagi kita ingatkan bahwa kebenaran itu bukan diukur dengan banyaknya orang. Tetapi kalau banyak orang yang ikut dan benar itu bagus. Ya kan? Bagus itu lebih bagus lagi kalau banyak ikut dan benar. Tetapi di sini diingatkan bahwa bukan tolak ukur kebenaran itu karena banyak yang ikut. Banyak yang ikut. Baik. Azan dulu. Setelah beliau menyebutkan tentang beberapa nabi yang dilihat oleh beliau bersama dengan pengikutnya, beliau berkata, Rasulullah berkata, "Izrufi ali sawadun azim." Maka tiba-tiba diperlihatkan kepadaku kelompok yang sangat besar. Sekelompok manusia yang sangat banyak. فَظَلَلْتُ أَنَّهُمْ أُمَّتِي. Maka aku pun mengira, menyangka bahwa itu adalah umatku. Nabi mengira, menyangka bahwa yang banyak itu itulah umat dari Muhammad yang mengikuti beliau. فَقِيلَ لِي هَذَا مُوسَى وَقَوْمُهُ. Maka dikatakan kepadaku bahwa itu adalah Nabi Musa bersama dengan kaumnya. kaumnya. Maka di sini terdapat keutamaan bagi Nabi Musa alaihi salatu wassalam, di mana yang mengikuti beliau banyak. Berikutnya termasuk banyak. Baik, dan beliau Nabi yang paling banyak pengikutnya setelah Nabi Muhammad. Jadi yang paling banyak pengikutnya adalah Nabi kita Muhammad SAW. Setelah itu Nabi Musa. Baik. Kemudian falagartu, aku pun melihat lagi ke arah yang lain. Fa'idha sawadul azim, maka aku melihat lagi kelompok yang lebih besar daripada kelompok Nabi Musa. Faqila li, maka dikatakan kepadaku, hadhihi ummatuka, ini adalah umatmu. Ini adalah umat kamu wahai Muhammad. Nah, jadi dari seluruh nabi yang ada, yang banyak pengikutnya adalah Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kemudian Nabi berkata, wa ma'ahu, bersama dengan umat kalian, bersama dengan umatmu, bersama dengan mereka, maksudnya di antara mereka umatmu yang banyak wahai Muhammad, di sana ada 70 alfa yadkhuluna aljannata bighairi hisabin wala adab. Di sana ada 70,000 jumlahnya. Dari umatmu yang banyak itu ada 70,000. 70,000 orang yang akan masuk ke dalam syurga tanpa hisab dan tanpa adab. Masya Allah. Masuk syurga tanpa hisab dan tanpa adab. Nah, dan kita terangkan pada awal pembahasan, pada awal bab, nah, kelompok manusia ada tiga ya, ada tiga. Ada al-muqtasid, ada al-dhalib, ada as-sabiq bil khairat. Nah, jadi di antara umat Nabi Muhammad ini ada yang masuk surga. Ya, tetapi masuk surganya di sini langsung tanpa dihisab dan tanpa diadab sedikit pun. Kenapa? Karena ada di kalangan umat Nabi Muhammad nanti yang masuk surga juga, tetapi apa? Melewati dulu hisab. Ada yang lolos hisab, ada yang tidak lolos. Kemudian di antara umat Nabi Muhammad ada yang masuk surga, tapi lewat dulu neraka, sehingga dulu neraka. Nah, ini yang 70,000 ini, dia masuk surga, masya Allah, langsung tidak ada hisab dan tidak ada azab. Lolos seleksi, tidak ada. Berapa jumlahnya tadi? 70,000. Nah, masya Allah, banyak ya, banyak. Jamaah di sini bisa masuk 70,000. Banyak sekali. Tapi perhatikan, berapa jumlah sahabat? Kalau kita lihat sahabat, sudah. Sementara kita tidak mungkin mengalahkan sahabat. Sahabat saja jamaah sekalian, diterangkan oleh Al-Hafidz Abu Zur'a Ar-Razi, salah seorang ahli hadis, gurunya Imam Muslim, gurunya Imam Muslim yang bernama Al-Hafidz Abu Zur'a Ar-Razi rahimahullah, itu menjelaskan bahwa jumlah sahabat itu adalah berapa? 11,114,000. Itu sahabat jumlahnya 114,000. Berapa tadi yang masuk surga? 70,000. Sahabat saja tidak masuk. Ada tidak masuk dalam bilangan. aduh, percuma lah kita belajar hadis ini. Ya, Ustaz, percuma lah kita belajar. Sahabat saja ada yang tidak masuk dalam bilangan. Jumlah sahabat berapa tadi? 114.000. Sementara yang dijamin masuk surga tanpa hisab hanya 70.000. Sahabat berarti berapa sahabat yang tidak masuk? Berapa? Hah? Berapa? 44.000. Masya Allah. Terus bagaimana solusinya ini, Ustaz? Bagaimana ini solusinya kira-kira? Sedangkan sahabat saja ada yang tidak masuk 44.000. Belum lagi kalau kita lihat setelah sahabat tabi'in, berapa tabi'in? Wah, lebih banyak lagi. Padahal Imam Bukhari, Imam Muslim belum masuk tabi'in karena dia sudah lama sekali, sudah belakangan dia. Ya, Imam Bukhari, Imam Muslim, Ibnu Taimiyah. Apalagi di zaman kita ada Syekh Utsaimin, ada Syekh Albani. Masya Allah, 70.000. Berarti kalau begitu, ya sudah. Kalau begitu kita masuk, apakah dihisap atau dicuci-cuci dulu? Ya begitu. Karena untuk masuk di sini tanpa dihisap dan tanpa azab itu kayaknya sudah berat. Ya, iya berat atau tidak? Berat. Tapi ada kabar gembira. Tenang. Masih ada. Tenang dulu. Tarik nafas dulu. Tenang. Ada senjata pamungkas saya. Masih bisa insya Allah. Masih bisa. Masih bisa ya? Masih bisa. Insya Allah. Bagaimana caranya? Tidak mungkin kita bersaing dengan sahabat. Tidak mungkin kalah kita. Apa rahasianya jemaah sekalian? Ternyata alhamdulillah Nabi kita itu sangat betul-betul penyayang kepada kita, selalu menginginkan kita itu bahagia. Jangan kita berputus asa. Ternyata ada hadis yang lain. Kalau di dalam riwayat Bukhari dan Muslim ini disebutkan 70.000, tetapi ada hadis lain, ada hadis lain, dan hadis ini sahih. Di dalam riwayat Imam Ahmad, di dalam riwayat Imam Ahmad rahimahullah dan Al-Imam Al-Baihaqi dari sahabat Abu Hurairah radhiyallahu ta'ala anhu, Nabi bersabda, Nabi bersabda, fastazattu, maka aku pun minta tambahan kepada Allah. Minta tambah Nabi. Kan 70.000 tadi ya. Wah, sedikit. Maka Nabi minta tambah. Ya Allah, tambahkan. Tambah lagi. Maka Nabi berkata, fazadani. Allah mengabulkan permintaan saya. Allah tambah. Ada tambahan. Mudah-mudahan kita masuk di sini, tambahan ini. Berapa tambahannya? Banyak. Tambahannya banyak. Kata Nabi, maka tambahan yang Allah berikan kepada saya ma'akul li alfin sab'ina alfa. Kata Nabi, setiap seribu ditambah 70.000 lagi. Berapa itu? Jadi 70.000 tadi kan? Iya, 70.000 yang sudah tetap itu kan dalam riwayat Bukhari Muslim. Nabi tambah, Nabi minta tambah, ditambah berapa tambahannya? Kata Nabi, setiap seribu ditambah 70.000. Berapa itu? Hah? Nah, saya lihat di setelah dihitung oleh para ulama, itu jumlahnya sekitar 4.900.000 lebih. Iya. 4 juta berapa? 900.000 lebih. Masya Allah. Berarti sahabat sudah masuk semua sahabat ya? Sudah. Karena sahabat tadi berapa? 114 14. Sedangkan di sini 4 juta lebih. Masuk tidak? Insya Allah masuk. Masuk insya Allah. Jalan, jalan. Bagaimana caranya? Perhatikan nanti apa yang harus dilakukan kalau masuk. Ada di sini. Ada di sini caranya. Ya. Jadi kalau mau masuk, penuhi caranya di sini. Ada caranya disebut kalau Nabi nanti. Dan caranya itu kelihatannya gampang. Kelihatannya. Tapi tidak menutup kemungkinan ada yang bisa. Jadi berapa jumlahnya yang bisa masuk surga tanpa hisab? 4.900.000 lebih. Ya, sudah benar perhitungannya. Setiap 1.000 ditambah 70.000, berapa itu? Saya tidak terlalu anu paham kalau matematika ya. Matematika saya merah terus. Selalu saya kabur kalau pelajar matematika. Yang jelas hitunglah seperti itu. Ya, yang jelas kesimpulan saya lihat dari hitungan para ulama sekitar itu 4.900.000 lebih. Ya, masya Allah, lega nafas kita. Ya, maka insya Allah kalau kurang nanti setelah hadis ini saya akan berusaha. Tapi kalau sudah terjadi, aduh bagaimana? Ya, gampang nanti insya Allah. Baik. Yang jelas di sini ikhwan fillah wal akhwati fillah barakallahu fikum. Nabi menyebutkan di antara umat Nabi Muhammad itu ada yang akan masuk surga tanpa hisab dan tanpa azab. Dan jumlahnya tadi 4.900.000 lebih. Baik. Setelah Nabi menyebutkan itu, setelah Nabi menyebutkan ada umat yang masuk surga tanpa hisab, thumma nahamah. Fadakhala manzilahu. Setelah Nabi sebutkan ada 70.000, Nabi berdiri. Di tengah sahabat ini, Nabi langsung berdiri, masuk ke dalam rumah. Nabi berdiri, dan kemana? Nabi langsung masuk ke dalam rumahnya. Tidak diberitahu sahabat siapa mereka. Sehingga otomatis sahabat ribut. Siapa ya? Karena setelah Nabi beritahukan ada 70.000, Nabi tidak beritahu siapa. Nabi langsung berdiri, dan masuk ke dalam rumah, tutup pintu. Ributlah sahabat di luar. Iya. Dan ini salah satu metode Nabi dalam mengajarkan ilmu. Itu metode bagus itu. Metode Nabi dalam mengajarkan ilmu. Dibiarkan mereka penasaran. Siapa ya? Siapa ya? Sehingga mereka apa? Punya kesungguhan, punya perhatian. Iya. Selalu mereka ingat ilmu itu. Maka ketika Nabi masuk ke dalam rumah, fakhadan nasu fi ulaik, maka sahabat pun khaba, berdiskusi, berbincang di antara mereka. Nah, berbincang di antara mereka. Nah, dan ini menunjukkan kepada kita jamaah sekalian, menunjukkan kepada kita kata Syekh Shalal Fauzan, wahada min hirsi sahabat adal khair. Dan ini menunjukkan semangat para sahabat untuk perkara kebaikan. Menunjukkan semangatnya sahabat untuk perkara kebaikan. Wahtimamihim bi umurin akhirah. Dan perhatian mereka yang luar biasa tentang perkara akhirat. Ini kan yang disebutkan perkara akhirat kan. Setelah Nabi sebutkan perkara akhirat, mereka tidak langsung bubar, mereka diskusi. Lama mereka diskusi, siapa ya? Siapa ya? Menunjukkan semangat mereka, perhatian mereka. Nah. Ya. La yahtamuna bi umuri dunia. Para sahabat itu tidak, kalau masalah dunia disebut, mereka tidak punya semangat di sini. Tetapi kalau masalah akhirat, timbul semangat mereka. Tetapi kalau masalah dunia, tidak sampai begitu mereka. Nah. Bikhilafi ahli dunia, berbeda dengan ahli dunia, kata beliau, idza sami'u bi tijaratin saru yatahaddatsuna anha, kalau disebutkan tentang perdagangan, tentang bisnis, tentang apa, wah, mencak-mencak itu. Tapi kalau disebutkan perkara akhirat, ah, nanti dulu itu, ini dulu ada bisnis ini, wow, sudah walakto ini. Ya, adapun majelis ilmu nanti dulu, ini dulu. Ya, Baik. Baik. Kemudian, nah, jadi mereka berdiskusi. فَقَالَ بَعْدُهُمْ maka sebahagian mereka ada yang berkata فَلَعَلَّهُمُ الَّذِينَ صَحِبُوا رَسُولَ اللَّهِ mungkin kata mereka ini sekedar pikiran mereka ya mereka hanya mendebak barangkali kata mereka sahabat barangkali mereka itu yang dimaksud oleh Nabi adalah sahabat Rasulullah sahabat yang selalu mendebari Rasulullah mungkin itu yang dimaksud ya nah وَقَالَ بَعْدُهُمْ sebahagian mereka berkata فَلَعَلَّهُمُ الَّذِينَ وُلِدُوا فِي الْإِسْلَامِ kemungkinan yang dimaksud oleh Nabi adalah orang yang dilahirkan dalam Islam maksudnya apa dilahirkan dalam Islam artinya na'am ketika mereka dilahirkan langsung Muslim kemudian وَلَمْ يُشْرِكُوا بِاللَّهِ شَيْئًا dan mereka tidak pernah melakukan kesyirikan sedikit pun. Ini tebakan mereka saja. Ini hanya tebakan mereka bahwa mungkin yang dimaksud oleh Nabi adalah orang yang ketika Nabi diutus lahir dia. Berarti dia lahir apa? Lahir ketika Nabi diutus dan semenjak itu tidak pernah dia berbuat kesyirikan. Itu anggapan mereka. Kenapa? Karena mereka menganggap bahwa kami kan banyak. Ya, kami yang sudah terlanjur berbuat kesyirikan sebelum Nabi diutus, bukan ini yang dimaksud mungkin. Jadi mungkin yang dimaksud di sini adalah ketika lahir diutus Nabi dia lahir, baru lahir setelah itu ikut kepada Nabi dan tidak pernah melakukan kesyirikan. Tapi ini hanya ijtihad mereka ya, ini hanya pendapat mereka. Namanya berdiskusi. Wadzakaru asya dan mereka ada sebagian mereka menyebutkan yang lainnya. Jadi banyak pendapat di antara mereka. Nah, ketika mereka sudah banyak mengeluarkan pendapat, sudah banyak berpendapat ada yang begini, ada maksudnya begini, fakharaja alaihim Rasulullah. Maka Nabi pun keluar. Nabi membuka pintu dan Nabi keluar menemui mereka semua tadi yang sedang penasaran. Fa'akhbaruhu kemudian Nabi pun sampaikan siapa mereka. Nabi pun sampaikan siapa mereka. Faqala Nabi berkata, perhatikan inilah orangnya. Inilah orang yang mana? Orang yang mana ini yang dimaksud? Yang dihisab? Tidak. Inilah orang yang masuk surga tanpa hisab dan tanpa adab. Siapa mereka? Insya Allah kita sampaikan pada pertemuan berikutnya biiznillahi ta'ala. Baik. Insya Allah kita sampaikan pada pertemuan berikutnya. Jadi itu diskusi nanti. Kalau selesai siapa mereka? Barangkali yang selalu rajin taklim di Luqmanul Hakim. Siapa mereka? Barangkali yang tidak pernah bolos taklimnya. Nah, terserah itu. Yang jelas nanti jawabannya kita dengarkan pekan berikutnya.